السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-117, masih di dalam pembahasan tentang peradilan dan kesaksian. Al-Qadi Abi Syuja, Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun wala tuqbalu asy-syahadatu, dan tidak diterima persaksian. Wala tuqbalu asy-syahadah, tidak diterima persaksian. Illa mimman ijtama'at fihi khamsu hisalin, kecuali dari seseorang yang terkumpul di dalam dirinya 5 hal. Jadi kalau 5 hal ini ada di dalam diri seorang yang menjadi saksi, persaksiannya diterima. Ya, apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah al-Islam. Dia harus seorang Muslim. Jadi yang memberikan persaksian adalah seorang Muslim. Yang kedua adalah al-bulug, dia sudah balig atau dewasa. Yang ketiga adalah al-aqlu, dia berakal dan tidak gila. Yang keempat adalah al-hurriyah, dia seorang yang merdeka bukan budak. Wal-adalah, dan dia adalah seorang yang adil. Apa definisi adil? Nanti akan dibahas oleh Al-Qadi Abi Syuja. Jadi ada 5, agar persaksian diterima syaratnya 5: al-Islam, wal-buluk, wal-aql, wal-hurriyah, wal-adalah. 5 hal ini harus terpenuhi agar persaksian seseorang diterima oleh hakim. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, Ammal Islamu, adapun syarat bahwa saksi harus Islam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Baqarah 282, Wastashhidu syahidaini min rijalikum, persaksikanlah dengan 2 orang saksi, min rijalikum, di antara laki-laki dari golongan kalian. Mirrijalikum. Jadi ini yang ingin kita garis bawahi. Kalimat mirrijalikum, dari kalangan kalian, dari golongan kalian. Wa ghairul muslim laisa min rijalina. Ya. Adapun kalau seseorang itu bukan muslim, ya dia tidak beragama Islam, falaisa min rijalina, dia tidak masuk ke dalam kategori kalangan kita. Ya, yaitu kalangan umat Islam, internal umat Islam. Begitupun di antara dalil bahwa saksi harus beragama Islam adalah firman Allah surat At-Talaq ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, wa ashhidu zawa adlim minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil. Yang ingin kita garis bawahi adalah adil. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala berkata, "Wa ghairul muslimi laisa bi'adlin." Dan non muslim atau selain yang beragama Islam, menurut pandangan kita mereka tidak adil. Ya, mereka tidak adil. Kama annahu laisa minna, sebagaimana bukan golongan kita. Ini dua dalil dari Al-Quran yang menunjukkan Islam sebagai syarat diterimanya persaksian. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa ammal bulugu wal aqlu wal hurriyah. Adapun dewasa, ya, berakal dan merdeka. Fali anna sabiyya, dikarenakan anak-anak. Wal majnuna, orang yang gila. Wal abda, seorang budak. La wilayata lahum ala anfusihim. Mereka tidak memiliki wilayah, tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka sendiri. Fala wilayata lahum ala ghairihim. Kalau atas diri mereka sendiri mereka tidak punya wilayah, apalagi atas orang lain. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan sebagai standaran di dalam persaksian, yaitu as-sabi wal majnun wal abd, anak-anak, orang gila, dan budak, ya, seorang budak. Lalu dikatakan di sini, fala tuqbalu syahadatuhum, maka persaksian mereka tidak diterima. Li anna syahadata wilayatun kama ulimat, karena persaksian itu adalah wilayah, ya, sebagaimana sudah kita ketahui. Dan wilayah harus ada apa tadi? Dia harus balik, berakal, dan dia seorang yang merdeka atau hurriyah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa ammal adalah, adapun syarat harus adil, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita baca, wa ashhidu dzawa adlim minkum, persaksikanlah dua saksi yang adil di antara kalian. Adlim minkum, yang adil, ya. Fahiya sarihatun fi ishtirati ay yakuna syahid adlan. Dan ayat ini sangat sharih, sangat jelas menunjukkan bahwa saksi itu haruslah seorang yang adil. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-Baqarah 282, Allah katakan, mimman tardawna minasyuhada, di antara orang-orang yang kalian ridhoi dari kalangan para saksi. Wa ghairul adl mimman la yurdha, dan orang yang tidak adil tidak diridhoi. Jadi syaratnya 5. Muslim, balik, berakal, hurriyah, al-adalah. Agar persaksiannya apa diterima. Muslim, balik, berakal, hurriyah, dan adalah. Dia muslim, dia dewasa, dia berakal, dia seorang yang merdeka bukan budak, dan dia seorang yang memiliki sifat adalah, keadilan. Lalu Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan, walil adalati khamsu syara'it, dan keadilan itu, sifat keadilan memiliki 5 syarat. Apa sih ciri atau sifat-sifat yang dengannya kita menghukumi seseorang itu sebagai orang yang adil? Yang pertama kata beliau, ayyakuna mujtaniban lil kabair, hendaknya dia adalah orang yang menjauhi dosa-dosa yang sifatnya kabair, dosa-dosa yang besar. dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana pengharamannya diiringi dengan ancaman neraka atau diiringi dengan ancaman secara umum, baik ancaman berupa negara, berupa neraka, baik ancaman berupa laknat, baik ancaman berupa ungkapan Nabi bukan termasuk golonganku, ancaman berupa siksa dan lain sebagainya, atau yang memiliki hukuman di dunia yang biasa kita sebut dengan hudud, itu sudah kita bahas, ya, ada hadduz zina, ya, ada haddul qadzaf, ya, ada haddus sariqah, haddus syurbil khamar, ada hukuman dikarenakan berzina, minum khamar, ya, menuduh wanita berzina padahal dia tidak, itu namanya hudud. Nah, setiap dosa, setiap perkataan dan perbuatan yang diharamkan lalu pengharamannya diikuti dengan ancaman baik di dunia maupun di akhirat, itu dipastikan kabair, itu dosa-dosa besar. Nah, seorang yang adil itu diantara cirinya dia adalah ayyakuna mujtaniban lil kabair, dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dia adalah murtakib al-kabirah, orang yang melakukan dosa-dosa besar, tentunya kita tidak merasa aman apakah dia adil atau tidak. Karena atas dirinya sendiri dia tidak adil, dia menzalimi dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri dia zalimi, lalu bagaimana dengan orang lain? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ghayra musirrin alal qalili minas saghair. Dan dia bukanlah orang yang terus menerus melakukan saghair. Melakukan apa? Saghair. Jadi dia tidak melakukan kabair, dan dia bukanlah orang yang apa? Terjerumus terus menerus dalam perbuatan saghair. Apa itu saghair? Lawan dari kabair. Kabair dosa-dosa besar. Berarti saghair itu dosa yang tidak sampai kepada derajat dosa besar. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa saghair itu adalah setiap perkataan atau perbuatan yang terlarang tetapi tidak memiliki hukum had di dunia. Kalau kayak minum khamr kan ada hadnya dipukul, berzina ada hadnya. Nah, kalau saghair tidak ada hadnya di dunia. Dia ucapan, perbuatan, larang, dilarang, tidak boleh, tapi tidak ada hukumannya di dunia. Syariat tidak menentukan hukuman di dunia. Ya. Maka ini disebut dengan saghair. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata di sini, yang dimaksud dengan saghair jam'un jam'u saghirah, jamak dari saghirah. Wa hiya ma lam yantabiq alaihi ta'riful kabirah. Ya. Saghirah adalah dosa yang tidak sampai kabirah. Kan nazar al-muharram. Contohnya melihat sesuatu yang haram. Ya, seorang muslim melihat yang bukan mahramnya. Ya, dia memandang wanita yang haram misalnya. Tidak ada ancaman di dunia. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, itu adalah saghair. Wa hajrul muslim fauqa thalas, atau menghajar mendiamkan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Wanah wadhalik, atau yang lainnya, ya. Jadi seorang dikatakan adil, dia menjauhi kabair dan tidak terus-menerus melakukan saghair. Yang ketiga adalah salimas sarirah. Salimas sarirah, sarirahnya hatinya bersih, hatinya bagus, hatinya selamat. Maksudnya adalah tidak ada penyimpangan akidah, tidak ada penyimpangan akidah. Ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai akidah, akidahnya bagus. Fala tuqbal syahadatu man ya'taqidu jawaza sabbi sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Misalnya ada orang mau menjadi saksi, tapi dia meyakini bolehnya mencela para sahabat, persaksiannya tidak diterima. Karena tidak salim sarirah, batinnya tidak benar, keyakinannya menyimpang jauh. Dia meyakini sahabat itu misalnya na'udzubillahi min zalik tercela atau sampai kafir misalnya. sebagaimana orang-orang Rafidhah, ya, orang-orang Syiah Rafidhah, maka persaksian mereka tidak diterima. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ma'munan indal ghadab. Ma'munan indal ghadab. Dikatakan di sini ay man min ayyatajawaz al-had fi tasarrufihi, yaitu dia tidak berlebihan ketika dia marah. Artinya dia masih bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Ya. Wa yaqa'u fil batil wazzur, ya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang batil dan dosa. Jadi dia haruslah orang yang bisa mengendalikan kemarahan. Lalu yang kelima, muhafizan ala muru'ati mithlihi, yaitu dia seorang yang menjaga muru'ah, kehormatan. Tidak melakukan hal-hal yang rendah. Ya, apa namanya? Menjaga pandangan manusia kepadanya. Dikatakan di sini ai mutakhalliqan bi akhlaqi amsalihi min abna'i asrihi, yaitu dia berakhlak berperangai sebagaimana umumnya manusia. Dia menjaga muru'ah. Apa-apa yang dianggap baik dia berusaha menjaganya, yang dianggap buruk oleh masyarakat dia berusaha menghindarinya. Mimman yurauna adab asyara' wa manahijahu, yaitu sikapnya, perangainya sama dengan masyarakat secara umum di dalam apa namanya memperhatikan adab-adab syariat, ya, dan juga gaya hidup bermasyarakat. Zaman wal makan, tentunya antara zaman, waktu dan tempat berbeda, antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara satu tempat dengan yang tempat yang lain. Wa yarji'u fi hadza ghaliban ilal urf, dan umumnya hal yang begini kembali kepada kebiasaan. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu terkait dengan syarat-syarat saksi. Sekarang kita coba membahas poin selanjutnya yang berjudul adalah al-huquq. Huquq adalah jamak daripada haqqun, huququn. Hak-hak. Itu sudah dipakai dalam istilah bahasa Indonesia, hak, ya, hak asasi manusia. Ada hak hamba, ada hak Allah. Coba kita lihat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Qadi Abi Syuja, wal huququ darban. Hukuk atau hak-hak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama haqqullahi taala wa haqqul adami. Ada hak Allah, ada hak makhluk, hak manusia. فَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِينَ فَثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ. Adapun kaitannya dengan hak-hak anak Adam, hak-hak manusia, ada tiga macam hak manusia. Yang pertama, ضَرْبٌ, jenis, لَا يُقْبَلُ فِيهِ, yang tidak diterima di dalamnya kecuali persaksian dua laki-laki. Jadi hak yang untuk menetapkannya harus ada persaksian dua laki-laki. Artinya perempuan tidak diterima dalam hal ini. Ya, dalam hal ini perempuan kesaksiannya tidak diterima. Wa huwa ma la yuqsad minhul mal. Ma la yuqsad ay ma la yurad. Yaitu apa-apa yang tidak dimaksudkan dengannya harta. Tidak dimaksudkan dengannya harta. Ya, wa yattali'u alaihi ar-rijal, dan biasanya laki-laki yang melakukan hal itu. Ya, laki-laki yang melakukan hal itu. Contohnya talak, nikah, raj'ah, ya. Itu hendaknya ada saksi, ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, az-zawaji wat-talaqi wal wasiyah. Contohnya adalah menikah, talak dan wasiyah. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wasiat, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati tsnani dzawa adlin minkum. Ya, di sini kaitan dengan wasiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang yang ingin menuliskan wasiat, ya, apabila kematian sudah datang mendekat kepadanya, hendaknya dipersaksikan oleh dua orang yang adil. Itu kaitan dengan hak manusia, ya, wasiat. Ya, harus ada dua saksi laki-laki yang adil. Di surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah berfirman, فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Maka tahanlah mereka dengan baik, yaitu istri kalian. Kalau kalian mau tahan, artinya mau jadikan mereka istri lagi. أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Atau pisah, berpisah dengan mereka dengan cara yang baik. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Hendaknya dipersaksikan dengan dua orang yang adil di antara kalian. Ini kaitan dengan yang pertama ayat tentang wasiat. Yang kedua ayat tentang talak. Yang selanjutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwali wa illa biwaliyyin mursyid wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, ya, wali yang mursyid, wali yang apa namanya sempurna akalnya, dan dua orang saksi. Nah, dua orang saksi. Jadi untuk menetapkan hak atas manusia itu banyak jenis. Salah satu hak tersebut adalah yang tidak terkait dengan harta. Dan biasanya ini dilakukan oleh laki-laki, yaitu yang membutuhkan dua orang saksi. Ya, yang membutuhkan dua orang saksi, contohnya tadi adalah wasiat, lalu talak, lalu nikah, lalu roj'ah, dan lain sebagainya. Nah, ini kaitan dengan hak yang pertama. Ya, yang mana dibutuhkan dua orang saksi laki-laki, dan tidak diterima di dalamnya persaksian perempuan. Jenis yang kedua, kata beliau, adalah dorbun yukbalu fihi syahidan. Jenis di mana diterima di dalamnya, jenis hak di mana diterima di dalamnya persaksian dua orang saksi, atau satu orang saksi laki-laki plus dua orang perempuan, berarti ini kondisi yang kedua, atau satu orang saksi, ya, satu orang persaksian saksi plus sumpah dari orang yang mengklaim atau mendakwa, wahuwa makanal qasdu minhul mal. Dan jenis yang kedua ini biasanya dimaksudkan tujuannya adalah harta. Tujuannya adalah harta. Jadi di dalam poin yang kedua ada hak kaitan dengan harta. Kalau yang pertama bukan kaitan dengan harta, biasanya kaitan dengan akad, wasiat, talak, raj'ah, dan lain sebagainya. Itu harus ada dua saksi laki-laki, tidak bisa perempuan. Yang kedua itu hak-hak terkait dengan harta. Persaksian di dalamnya boleh dua laki-laki, itu paling bagus. Atau seorang laki-laki, dua orang perempuan. Seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Atau seorang saksi plus sumpah dari orang yang mengklaim. Wahuwa makanal qasdu minhul mala. Dan biasanya tujuan daripada hak ini adalah untuk harta. Ya, untuk tujuan harta. Di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, contohnya adalah bai, jual beli, ijarah, sewa menyewa, rahan, menggadai, dan yang semisalnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 282. Allah berfirman, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Mintalah persaksian dari dua orang laki-laki di antara kalian. Fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka seorang laki-laki plus dua orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridai dari kalangan para saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Seandainya salah satu dari mereka lupa, maka yang lainnya akan ingat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah qada biyaminin wa syahidin. Nabi pernah memutuskan hukum berdasarkan yamin, sumpah, dan satu saksi. Sumpah dan satu orang saksi. Wa fi musnad asy-Syafi'i, disebutkan dalam Musnad asy-Syafi'i, berkata Amr ai ibni Dinar, ya, fil amwal, an inna Rasulullah qada bil yamin ma asy-syahid fil amwal. Bahwa di dalam masalah harta, Nabi memutuskan perkara dengan satu orang saksi plus sumpah dari orang yang mengklaim. Yang ketiga, darbun yuqbalu fihi rajulani. darbun yuqbalu fihi rajulani aw rajulun wa imra'atan aw arba'u niswatin. Jenis hak yang mana di dalamnya diterima persaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki plus dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Wa huwa ma la yattali'u alaihi ar-rijal. Dan biasanya yang begini tidak dilihat oleh laki-laki. Artinya bukan urusan laki-laki biasanya. Ya, tidak secara laki-laki tidak menyaksikan hal yang seperti ini. Dikatakan contohnya adalah uyubun nisa, kaitannya dengan aib wanita. Begitupun kaitannya dengan menyusui. Kaitannya dengan melahirkan. Berdasarkan riwayat Az-Zuhri rahimahullahu taala, Az-Zuhri berkata, madati sunnatu fi annahu tajuzu syahadatun nisa laisa ma'ahunna rajulun fima yalina min wiladatil mar'ah wastihlalil janin. Sudah berjalan sunnah bahwasanya persaksian wanita diterima walaupun tidak ada laki-laki yang terkait dengan urusan mereka, seperti masalah janin atau masalah apa namanya kelahiran. Wa fi ghairi dhalik min amrin nisa alladhi la yattali'u alaihi wa la yalihi illahunna. Yang makna tidak diurus atau tidak dilihat kecuali oleh wanita. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dikatakan, madati sunnah antajuzu syahadatun nisa fima la yattali'a ghairuhunna min wiladatin nisa wa uyu min wiladatin nisa wa uyubihinna. Ya, telah berjalan sunnah Nabi bahwasanya boleh persaksian wanita saja, ya, empat orang wanita di dalam perkara-perkara yang memang tidak dilakukan kecuali oleh mereka, contohnya masalah kelahiran ataupun aib yang ada di tubuh seorang wanita. Kemudian ma'asyiral muslimin, itu hak-hak kaitan dengan manusia. Adapun pembahasan yang terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah hukukullah, hak-hak terkait dengan Allah. Dikatakan oleh beliau, amma hukukullahi ta'ala fala tuqbalu fihan nisa. Adapun terkait dengan hak-hak Allah, tidak diterima di dalamnya persaksian wanita. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalilnya adalah firman Allah surat An-Nur ayat 44, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. Dan orang-orang yang melakukan qazab, menuduh wanita yang baik-baik berzina, kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deraklah mereka. Faqat rattaba wujuh wa qat rattaba wujubal had jildi ala adamil ityan bi arbaati syuhud. Ya, hukuman dera atas orang yang menuduh wanita berzina itu diurutkan dengan ketidakmampuan mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Ya. Fadalla ala anna az-zina la yathbut illa bihim. Hal ini menunjukkan bahwa perzinahan saksinya harus apa, laki-laki. Begitupun dalilnya surat An-Nisa ayat 15, Allah berfirman, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, dan wanita yang mendatangi perbuatan yang keji di antara istri kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka persaksikanlah dengan empat orang saksi. Ya. Begitupun dalam surat An-Nur ayat 13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Ini kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah dituduh berzina, maka Allah memerintahkan mendatangkan empat orang saksi. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, فهذه الآيات كلها تدل على أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة من الذكور. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya jumlah minimal saksi di dalam masalah perzinahan adalah empat orang laki-laki. Ya, baik, ma'asyiral muslimin, ini yang pertama. Dan dikatakan oleh beliau, oleh Al-Qadi Abi Syuja, wahia ala thalathati adrubin. Hak-hak Allah itu ada tiga macam. Yang pertama, darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'ati wa huwa zina. Jenis yang pertama, tidak diterima persaksian kecuali dari empat orang, yaitu permasalahan zina. Jadi dalam permasalahan isbat untuk menetapkan hukuman zina kepada seseorang itu harus ada 4 orang saksi. 3 enggak bisa, 2 apalagi, 1 apalagi. Nah, itu kaitan dengan hak Allah. Harus ditetapkan dengan 4 orang saksi. Yang kedua, darbun yuqbalu fihi isnani. Jenis di mana diterima 2 orang saksi. Wa huwa ma siwa zina minal hudud. Yaitu selain daripada perzinahan, dari hukum-hukum pidana, mencuri, minum khamar. Kapan kita bisa menetapkan hukuman itu yang merupakan hak Allah? Yaitu ketika ada minimal 2 orang saksi. Yang ketiga, darbun yuqbalu fihi wahidun. Ada jenis hak Allah yang bisa ditetapkan bahkan dengan 1 orang saksi. Wa huwa hilalu ramadhana. Yaitu di dalam menetapkan hilal bulan Ramadan. Jadi kalau kita menetapkan hilal bulan Ramadan dengan 1 orang saksi boleh. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi menetapkan akhir Ramadan minimal dengan 2 orang saksi. Di sini banyak sekali dalil yang dibawakan. Di antaranya adalah riwayat Imam Abu Daud. Ya, dari Abdullah ibn Umar berkata, satu ketika para sahabat Nabi mencari hilal. Ya, ini hilal sudah muncul atau belum. Fa'akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Maka aku kabarkan Nabi bahwa aku telah melihatnya. Fasamuhu wa amaron nas bisyamihi. Dengan 1 persaksian Abdullah ibn Umar, Nabi menerima persaksiannya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, masya Allah, ternyata tidak bisa selesai. Baik, ada sedikit poin lagi, insya Allah besok kita lanjutkan pembahasan kita. Dan ini adalah bab yang terakhir. Ada 1 bab lagi nanti setelah ini, yaitu kitabul itq, terkait dengan membebaskan budak. Setelah itu berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, kemudahan dan istiqomah. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 1 atau 2 pertemuan lagi. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu. Menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah. Pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu. Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit. pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa pasal terkait dengan kitabu Al-Aqdiyah wa Syahadat, pembahasan tentang peradilan dan kesaksian. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bermanfaat dan menambahkan ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan. Di kesempatan yang kedua ini, seperti biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Telepon di 0812-1998-1555, pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita akan mulai dari pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Di tempat saya 30 menit sebelum subuh diputar murattal sementara saya ingin berdoa. Apakah boleh saya berdoa sementara kita diperintahkan untuk diam ketika Al-Qur'an dibacakan? Wallahu a'lam bissawab, ya. Apa namanya? Mendengarkan Al-Qur'an, ya, apa namanya? Dijelaskan oleh para ulama berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, ya, maka dengar dan simaklah. Lalu bagaimana seandainya tetangga kita sedang apa namanya menyimak atau sedang menyalakan murattal, apakah kita wajib menyimaknya? Wallahu a'lam bishawab, kata para ulama tidak wajib. Yang wajib adalah orang yang menyetel murattal tersebut. Ya, orang yang menyetel hendaknya dia mendengar. Ya. Adapun kita yang memiliki aktivitas mungkin memasak, mungkin sedang mencuci piring, atau mungkin sedang bekerja di ladang, di kebun, lalu sayup-sayup terdengar dari speaker masjid suara murattal, apakah kita wajib mendengar? Tidak, tidak wajib mendengar. Kecuali di dalam sholat. Ya, di dalam sholat, karena kalau dalam sholat memang kita memaksudkan diri kita untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut, maka kita wajib. Tapi kalau di luar sholat kita tidak memaksudkan, kita datang ke sawah untuk mencangkul, terdengar suara sayup-sayup, ya, terdengar suara apa murattal, ya, maka hukum asalnya tidak wajib. Tetapi kalau kita yang menyetel, ya, lalu kita niat untuk menyimak, maka kita simak. Jangan sampai kita menyetel lalu kita ngobrol dan lain sebagainya, itu menyelisihi adab dalam mendengarkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, silakan Ibu. Suaranya belum jelas, Ibu. Salam. Jika amat dan saudara, suaranya dengung. Baik, silakan Ibu. Amat dari ayah yang laki-laki, Ustaz. Anak dari ayah laki-laki. anak dari saudara ayah yang laki-laki. Anak dari saudara ayah laki-laki. Anak paman, Ustaz. Anak paman. Kenapa anak paman? Menikah dengan anak. Baik. Jadi saya punya ayah. Ayah ya. Saya punya adik. Itu ya. Paman saya. Paman saya punya anak perempuan. Boleh enggak saya nikah sama dia? Begitu, Ibu? Barakallah, Ibu. Boleh. Begitu pertanyaannya? Boleh atau enggak? Baik. Boleh atau tidak menikah? Ya, gitu. Baik. Baik. Dari menurut Ustaz, yang pertanyaan yang kedua, Ustaz. Silakan, Ibu. Ini mengenai ini masalah kan masalah ini, Ustaz. Setelah Ustaz yang memimpinnya itu kan Ustaz ya, Ustaz. Saya tidak mendengar dengan jelas, Ibu. Suaranya putus-putus. Halo? Iya, Ibu. Langsung saja di... Ini masalah ini, nanti. Masalah hati Ustaz. Kan yang memimpin. Orang kan sudah mengikuti ya, Ustaz. Nah, sebenarnya acara seperti itu, asalnya itu dari mana, Ustaz? Ajaran bagaimana, Ibu? Acara kematian. Acara kematian 40 hari, 100 ya. Hari dari mana itu? Yang memimpin. Baik. Itu asalnya dari mana itu? Kok bisa ada malahan Ustaz yang melakukannya? Kalau orang awam kan tinggal mengikuti gitu kan. Artinya Ustaz-Ustaz itu dapat dari mana ajaran peringatan-peringatan kematian itu? Baik. Baik, Ibu. Jadi kan mempaklit aja gitu. Baik, baik. Pertanyaan Ibu sudah sampai. Ya. Baik, Ibu. Barakallahu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, hari ini sepertinya ada sedikit gangguan sehingga suaranya tidak jelas terdengar. Ya, biasanya bagus ya, tetapi mungkin ada gangguan sinyal dan faktor yang lainnya ya. Yang pertama, masalah boleh tidak kita ya menikahi sepupu kita. Sepupu kita itu kan berarti bisa sepupu dari ayah, bisa sepupu dari ibu. Kita punya ayah. Ayah kita punya adik atau kakak ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan am. Tidak dibedakan apakah itu uwa atau mamang. Tapi semuanya disebut am. Ammun Nabi. Pamannya Nabi. Boleh tidak seseorang menikahi anak pamannya? Wallahu a'lam bishawab, yang kita tahu itu boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah seseorang menikah dengan anak pamannya. Jadi ada bapak seorang ayah punya adik ya. Lalu ayah ini punya anak dan adiknya juga punya anak, laki-laki perempuan, lalu mereka dijodohkan menikah. Sah tidak pernikahannya secara hukum syariat, yang saya tahu itu tidak masalah. Ya boleh menikahi anak paman atau anak bibi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari mana para ustadz, para kiai, para ulama misalnya mengamalkan ajaran-ajaran peringatan kematian 40 dan lain sebagainya. Sebelum kita bicara dari mana, tentunya tidak semua ya melakukan hal itu. Bahkan para ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi dan para ulama Imam Syafi'i termasuk ya rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, itu menolak. Ya, begitupun para ulama yang datang setelahnya menolak perbuatan tersebut. Walaupun mereka berbeda dalam mengistilahkannya. Ada yang mengistilahkannya sebagai sesuatu yang haram misalnya. Ada yang mengistilahkannya sesuatu yang makruh. Ya, yang dibenci berkumpul lebih dari 3 hari. Karena itu bisa memperbaharui kesedihan. Memperbaharui mengingat musibah dan lain sebagainya. Lalu dari mana kita mendapatkan hal itu sangat masif sekali di misalnya secara khusus di Pulau Jawa. Ya. Mungkin ya ada faktor dari walaupun ini butuh penelitian ya, ada sisi mungkin akulturasi, pertemuan banyak sekali, peradaban. peradaban Islam datang ke tanah Jawa melewati para pedagang dan juga para dai, ya, yang memang diutus untuk berdakwah. Dari zaman ke zaman mereka datang, mereka berhadapan dengan satu bangsa yang memang sudah punya adat istiadat budaya. Lalu dalam prosesnya ya ada di antara mereka yang mungkin berijtihad. Berijtihad dalam arti menganggap bahwa ya sudahlah, untuk satu maslahat dakwah kita akomodasi saja kebiasaan itu, isinya diganti. Ya, mungkin itu yang terjadi kalau kita membayangkan hidup di zaman itu, ya. Kita membayangkan hidup di zaman itu. Walaupun ternyata hal itu bukan sesuatu yang disepakati. Dalam beberapa referensi para wali pun berbeda pendapat dalam hal itu. Ada yang setuju menggunakan adat istiadat setempat lalu diisi dengan sesuatu yang bernuansa Islam, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, disebutkan penolakan Sunan Bonang misalnya, dalam beberapa referensi dikatakan Sunan Bonang itu menolak di mana Islam itu dicampur dengan kebudayaan yang cenderung kepada ritual agama Hindu atau Buddha dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan dahulu para wali itu adalah sesuatu yang besar. Artinya mereka menjadi asbab umat Islam masuk Indonesia, masuk ke dalam Islam. Tetapi tentunya tugas mereka belum selesai. Setiap zaman memiliki problematika masing-masing. Ya, zaman itu sudah berlalu. Tinggal kita menyempurnakan perjalanan dakwah itu, harus disempurnakan. Karena umur mereka pun mungkin tidak panjang. Ada di antara mereka yang belum sempat menjelaskan, lalu keburu meninggal, sedangkan masyarakat masih melakukan itu. Itulah tugas para dai setelahnya. Memperbaiki kondisi umat, memurnikan akidah mereka dari akidah-akidah yang di luar Islam, lalu memurnikan ibadah mereka agar sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah, tidak mencampur adukan ajaran agama, kan begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, dan janganlah campurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak hanyalah Islam. إِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Adapun selain daripada Islam, dia batil. Maka yang hak tidak boleh dicampur dengan yang batil. Ya, tidak boleh. Karena syariat itu Allah yang menentukan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki penentu syariat yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita disuruh mengikuti Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Yang datang dari Rasul, lakukan. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Dan di antara perkara yang beliau larang adalah mengada-ngadakan perkara yang baru, membuat ibadah yang baru dalam agama. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, bolehkah orang tua menyumpahi anaknya jelek meski anaknya itu berbuat salah? Adakah hukumnya buat orang tua yang mendoakan anaknya jelek? Ya, tidak boleh ya orang tua. Ya, jangan mendoakan keburukan untuk anak. Ya, jangan mendoakan keburukan untuk anak. Tetapi doakan hidayah untuk mereka, doakan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, doakan taufik untuk mereka. Jangan mendoakan sesuatu yang jelek. Ya, apalagi doa orang tua kepada seorang anak adalah doa yang dikabulkan, mustajab. Ya, oleh karenanya hendaknya orang tua berusaha, ya marah silahkan. Terkadang marah tidak bisa ditahan, marah kepada anak ketika mereka melakukan hal yang dilarang oleh syariat, ya, ketika mereka menyelisihi adab-adab Islam, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi, marah pada porsi tertentu enggak ada masalah. Tetapi jangan mendoakan kejelekan, tapi berusahalah mendoakan kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikanmu hidayah. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu orang yang beriman, bertakwa, ahlul ibadah, orang yang berdakwah, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita bernazar tapi tidak diucapkan, hanya dalam hati saja, apakah harus dilaksanakan nazar itu? Allah alam bisawab, pertanyaan ini pernah ditanyakan ya di kesempatan yang lalu. Dan ada hadis yang berbunyi, innallaha tajawaza an ummati ma haddatha bihi nafsuhu ma lam yuhaddithu aw yaf'al. Kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa bisikan-bisikan hati di dalam hati manusia selama itu tidak diucapkan dan dilakukan. Jadi ada yang bernazar tapi di hati, tidak diucapkan di lisan. Itu tidak dianggap nazar kata para ulama. Kapan dianggap nazar? Ketika sampai dia mengucapkan atau melakukannya. Jadi selama itu masih di hati, itu belum. Ya. Bahkan dalam kaidah dosa pun begitu ya. Orang baru ingin melakukan dosa. Inginnya itu belum dicatat sebagai kesalahan. Ketika dilakukan, maka dicatat satu dosa. Tidak jadi dilakukan karena Allah dicatatkan satu pahala. Jadi kalau masih di dalam hati, kata para ulama, tidak ada beban apapun. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ana pernah dengar kalau hutang uang yang terlalu lama belum terbayar, saat mau dibayar harus patokan harga emas saat pinjam dan bayar lantaran ada perbedaan inflasi nilai uang di antara waktu itu. Allah alam bissawab ya. Allah alam bissawab, ini harus ditanyakan kepada orang yang kompeten dalam masalah ini, kepada orang-orang yang berilmu tentang masalah muamalah. Tetapi yang saya pahami ya, uang diganti dengan uang. Ya kalau memang minjamnya emas, diganti dengan emas. Selama tidak ada perubahan yang sangat ekstrim, dikarenakan peperangan, dikarenakan apa namanya krisis yang tiba-tiba datang, inflasi yang parah seperti di Venezuela, ya kalau saya tidak salah, hukum asalnya ya normal saja seperti itu. Uang ya dengan uang, emas ya dengan emas. Ya. Walaupun ini sekali lagi perlu ditanyakan kepada orang yang berilmu, orang yang paham. Ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya bila kita memberi bantuan yang diminta orang tua untuk penyelenggaraan Isra Mi'raj? Niat kami hanya sedekah, apakah termasuk mendukung perbuatan bid'ah? Ya Allah alam bissawab ya, perbuatan melakukan haflah atau perayaan Isra dan Mi'raj, itu tidak ada dalam Islam ya. Oleh karenanya kita tidak ta'awun dalam hal seperti itu. Ya, artinya tidak. Isra Mi'raj adalah peristiwa terbesar dalam kehidupan Nabi. Di dalamnya Allah mensyariatkan salat. Ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Kapan tanggalnya? Kapan waktunya? Sama seperti kelahiran Nabi terjadi perbedaan. Seandainya memang ada syariat, ada ajaran, ada perayaan yang dilakukan, tentunya para ulama tidak akan berbeda masalah penanggalan. Itu terbukti Idul Fitri, para ulama enggak debat bahwa dia tanggal 1 Syawal. Idul Adha tanggal 10 tidak berdebat. Ya. Karena syariat ya, karena satu syariat, kalau memang ada ibadah tertentu yang diajarkan di dalamnya, itu tidak akan berdebat tanggalnya. Karena kenapa? Sejak dahulu itu sudah dilakukan turun-temurun. Lalu kenapa sekarang kita berdebat tentang kapan Isra Mi'raj terjadi, kapan Maulid Nabi terjadi? Kenapa bisa berdebat seperti itu? Karena memang tidak ada satu ibadah khusus di dalamnya. Kalau ada ibadah khusus yang dikaitkan dengan tanggal, perhatikan pasti tidak ada perdebatan. Dalam semua, kita wukuf pasti tanggal 9, melempar jumroh pasti tanggal sekian misalnya. Ya. Itu oleh ini menunjukkan tidak ada syariat apa-apa ya, kecuali ya Rajab sebagai bulan haram kita perbanyak ibadah khususnya puasa. Ya begitu. Adapun kita membantu memberikan uang untuk satu acara yang sebenarnya tidak disyariatkan dalam Islam, tentunya ini Allah alam bisab tidak dilakukan. Kecuali sebatas memberi uang untuk orang tua, sifatnya tidak ditentukan untuk acara apa, ini bu buat ibu. Terserah ibu mau dipakai apa. Ya itu jatuhnya sedekah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Di tempat kami ada tradisi membayar fidyah puasa dan sholat. Bagaimana hukumnya? Ya, Luqman di Madinah ya, Mandailing Natal. Coba kita lihat lagi pertanyaannya. Di daerah kami ada tradisi membayar fidyah puasa. Kalau fidyah puasa itu atas 2 orang. Atau mungkin bisa 3 orang. Yang pertama adalah Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang tidak sanggup mengerjakannya maka fidyah. Yang tidak sanggup ini pertama adalah kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang kedua adalah orang yang sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh. Ini fidyah. Yang ketiga, berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi berkata, hadisnya bukan dari Aisyah, tapi nanti ada hadis Aisyah yang menjelaskan, Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, dan dia sebenarnya sudah tamakkun, sudah memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa, tetapi dia tidak kunjung mengqadha puasa sampai meninggal, maka keluarganya harus menggantikan. Ummul Mukminin Aisyah berkata cara menggantinya dengan fidyah. Ini tiga kondisi fidyah. Lalu ada tidak fidyah dalam sholat? Allah alam bisawab. Saya baru mendengar ada fidyah dalam sholat. Dalam sholat itu yang saya tahu adanya qadha. Ya, dalam sholat yang ada adalah qadha. Adapun fidyah atas sholat, Allah alam bisawab, saya belum mendengar, ya. Tapi barangkali ada dalilnya, coba nanti di-share, disebar, ya. Tapi kalau haji ada, ya fidyah. Diistilahkan kadang fidyah, kadang diistilahkan hadiyun, atau bahasa kitanya kadang diistilahkan dam. Ya. Allahu a'lam bisawab, ya. Jadi sebagian masyarakat kalau ada yang meninggal beli beras sekian karung, ini fidyah sholat ibu kami yang mungkin tertinggal. Ya, sholat kalau ditinggalkan, kalau dia masih hidup diqadha, bukan bayar fidyah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, dahulu saya pernah tidak berpuasa karena hamil muda. Kemudian saya bayar fidyah berdasarkan ilmu yang saya pahami saat itu. Padahal waktu itu tidak ada kekhawatiran terhadap kesehatan ibu dan anak. Cuma pemahaman ilmu bagaimana? Ya sudah, kalau memang dahulu pemahamannya seperti itu, ya sudah. Tetapi sekarang pemahamannya harus diambil pemahaman yang benar, pemahaman yang kuat bahwa hukum asalnya adalah qadha. Kecuali kalau sudah tidak sanggup, sudah berusaha, tidak sanggup, Ramadan yang baru akan datang, barulah dia boleh fidyah. Kata para ulama seperti itu. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.